terutama pada masa-masa yang penuh dengan kerusakan, masa-masa yang kelemahannya atau kefakirannya. Dengarkan baik-baik keluhan mereka ini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifaduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami yang punya harta banyak di kalangan kami meraih, mengambil semua pahala ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka menginfakkan harta, sebagian harta mereka. Perhatikan baik-baik, keluhannya bukan karena masalah kefakiran, bukan karena kemiskinan, tapi keluhannya itu ialah masalah kalah beramal. Kalah beramal. Mereka puasa, kami puasa, mereka sholat, kami sholat, tapi mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada mereka suatu amalan yang bisa dengan itu mereka bersedekah dengannya, bisa mengejar ketinggalan dengan orang-orang di depan mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali yang beramal dengan amalnya mereka. Diajari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semuanya sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah, ucapan yang baik sedekah. Pulang mereka. Beberapa saat kemudian datang lagi mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli dhuthuri ma taqul. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Fayaf'aluna mithla ma naf'al. Maka mereka pun beramal, berbuat seperti yang kami lakukan ya Rasulullah. Mereka berzikir dan segala macamnya itu. Maka Rasul mengatakan, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Itu fadilah Allah, Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Perhatikan itu. Perlombaan amal. Yang kaya, yang miskin berlomba-lomba dengan amal. Yang kaya dengan hartanya untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk umrah, untuk ini, untuk itu. Yang miskin tidak mau kalah. Tapi ketika dihadapkan dengan amal-amal yang harus menggunakan harta benda, yang miskin pun akhirnya angkat tangan. Demikian suasana yang ada dalam kehidupan salafus saleh rahimahumullahu taala, musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara yang baik. Berlomba-lomba untuk beramal saleh, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Maka mereka pun juga tidak mau kalah terkait dengan masalah ilmu. Berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama Allah azza wa jalla. Para sahabiat, wanita-wanita sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pun juga demikian. Menunjukkan semangat yang begitu tinggi untuk mengerti agamanya. Yang dikenal ialah wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar adalah wanita-wanita yang dikenal pada masa itu sebagai wanita yang memiliki semangat tinggi untuk mengerti agamanya. Selalu bertanya tentang perkara agamanya, berlomba-lomba mempertanyakan tentang agamanya, mengkaji agamanya. Sampai menanyakan perkara-perkara yang itu merupakan perkara pribadi di antara mereka. Ada yang menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak malu dari perkara kebenaran. Hal alal mar'ati min ghuslin idha hiyah talamat. Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi apabila mimpi basah? Disebutkan dalam lafaz yang lain, itu sahabat ditarik tangannya oleh Aisyah sambil mengatakan, fadhahtin nisa, fadhahtin nisa. Engkau membongkar rahasia perempuan, membongkar rahasia wanita. Artinya ternyata perempuan juga mimpi basah, enggak cuma laki-laki saja. Fadhahtin nisa, fadhahtin nisa. Maka harus mengatakan, na'am idza ra'atil ma. Ya, wajib dia mandi janabat kalau mimpi basah apabila dia melihat air maninya keluar. Tidak malu. dipuji oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar. Rasa malu di antara mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabiat ketika mendapati Rasulullah SAW selalu dikerumuni oleh sahabat laki-laki, tidak mau kalah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau selalu terkalahkan oleh kaum laki-laki, tidak sempat mengajari kami. Diminta, ya Rasulullah, tolong siapkan satu waktu, satu hari engkau datang kepada kami, kami akan berkumpul, engkau ajari kami ilmu agama. Beliau menyepakati. Maka disepakati kumpul di rumah ini pada waktu ini. Mereka semuanya sahabiat kumpul di tempat tersebut. Rasul datang kepada mereka dan memberikan tausiah beliau kepada mereka. Itu menunjukkan semangat yang tinggi yang ada pada sahabiat. Saat ini suasana-suasana ibadah, suasana-suasana amal saleh, suasana-suasana talabul ilmi syar'i, yang laki-laki ataupun yang wanita. Maka begitu pula seharusnya kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang jauh dari masa kenabian, kita yang mengaku sebagai seorang salafi salafiyah, seorang sunni sunniyah, yang mengaku meniti jejak langkah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya salafun salih, juga harus demikian mestinya. Kehidupan kita itu kehidupan ibadah, kehidupan kita kehidupan amal saleh. Yang kita pikirkan itu ialah akhirat. Dunia kita gunakan hanya untuk semata-mata batu loncatan saja. Kita gunakan untuk akhirat kita, untuk agama kita. Semestinya kita punya semangat yang tinggi, berlomba-lomba untuk ibadah, berlomba-lomba untuk beramal saleh, berlomba-lomba untuk talabul ilmi syar'i, sebagaimana salaf kita terdahulu. Kalau itu yang kita lakukan, insyaAllah akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberkahan hidup sebagaimana umat terdahulu dari kalangan salaf mendapatkan keberkahan hidup. Hidup kita akan tentram, akan langgeng, akan damai sebagaimana mereka merasakan kedamaian seperti itu. Itu semestinya. Namun di zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini, suasana-suasana ibadah, suasana-suasana amal saleh, suasana-suasana bersemangat untuk beramal, berlomba-lomba untuk beramal, berlomba-lomba untuk talabul ilm, semakin lama semakin terkikis, semakin lama semakin redup, semakin lama semakin berkurang. Terlalu banyak asbabnya, terlalu banyak asbabnya. Di samping memang kondisi masyarakat sekitar kita yang tidak bisa membantu menyemangati kita, karena awamnya mereka, karena jahilnya mereka, jauhnya mereka dari agama Allah. Namun ternyata di antara sebabnya itu ialah sesuatu yang ada di sekitar kita sendiri. Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sendiri. Sesuatu yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mengubah kehidupan seseorang. Yang dulunya dia pikirannya ibadah, amal soleh, ketaatan, talabul ilmi, bisa berubah pandangannya, berubah kesibukan-kesibukannya dengan perkara yang lain. satu hal yang betul-betul merubah segala-galanya, itu merupakan fitnah besar yang tidak hanya melanda kaum muslimin pada umumnya, tapi juga melanda kaum salafiyin, kaum salafiyat pada khususnya, ialah alat-alat komunikasi. Media sosial, media sosial, medsos. HP-HP. Kemudian media sosial, internet-internet. Dan apalagi itu. Harus kita sadari itu ternyata sekarang menjadi penghalang terbesar orang untuk beribadah kepada Allah. Penghalang terbesar untuk orang itu berlomba-lomba mengabdi kepada Allah. Dulu yang namanya HP, barang langka, barang mahal, itu pun yang jadul. Yang punya HP jadul aja, itu dari kalangan pengusaha-pengusaha besar, jutawan-jutawan, konglomerat-konglomerat, miliarder-miliarder. Dulu. Sekarang ini, hampir semua anak Adam punya yang namanya HP. Dan HP-nya bukan semata-mata HP jadul, tapi sudah bervariasi dengan berbagai macam fitur-fitur yang ada. Semakin kemari semakin canggih dengan berbagai macam program-programnya. Apalagi dengan adanya Android dan segala macamnya, WhatsApp dan segala macamnya, dunia maya begitu bebas, ada Facebook dan segala macamnya. Tanpa disadari oleh sebagian pihak, ini ternyata mengubah pola hidupnya. Yang biasanya dia dulunya tidak pernah mengerti yang namanya HP, tidak pernah mengerti yang namanya media sosial, sekarang sudah menjelajah ke dunia-dunia antah berantah. Yang dulunya pegangan dia itu, kalau laki-laki yang dia pegang mushaf Al-Quran, menghafal, membaca buku-buku pelajaran, kitab-kitabnya para ulama, sekarang pegangannya HP. Wanita-wanita muslimah yang biasanya sibuk ngurusi anak, ngurusi HP. Yang biasanya masaknya tepat waktu, ngurus rumah tepat waktu, sekarang terbengkalai gara-gara mainan HP. Yang dulunya taklimnya semangat, menyimak dengan semangat, mencatat dan segala macamnya, sekarang taklim sambil sibuk pegang-pegang HP. Apalagi HP-nya sekarang menggunakan layar sentuh, tinggal di seret, seret, seret, seret, berubah dengan cepat ke fitur yang diinginkan sama dia. Sampai pada perkara yang sangat-sangat membuat jiwa itu miris. Masjid-masjid Allah Azza wa Jal yang semestinya dijauhkan dari hal-hal yang melanggar syar'i, suara-suara dan segala macamnya, masjid-masjid itu bunyi-bunyi, ringtone-ringtone, HP-HP dan segala macamnya di mana-mana. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Mengubah cara pandang hidup, mengubah pola hidup, tidak hanya umat manusia, tidak hanya kaum muslimin, tapi juga dari kalangan ahlus sunnah salafiyin. Tidak hanya dari kalangan kaum laki-lakinya, tapi justru yang semakin hebat kaum perempuan dan wanitanya. Belum lagi ketika medsos-medsos tadi itu digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syar'i, apalagi masuk dalam dunia Facebook. Itu diibaratkan kita punya rumah itu pintunya, jendelanya terbuka lebar-lebar, silakan dimasuki oleh siapapun, diinceng, diintip siapapun, bebas. Laki perempuan yang bercadar, yang enggak bercadar, yang cantik, yang jelek, yang ganteng, yang jelek, semuanya ada di situ. Perkara kemungkaran yang begitu mengerikan, tapi dianggap sebagai sebuah kemajuan. Belum lagi kemudian HP tadi digunakan untuk interaksi antar lawan jenis yang bukan mahramnya. Kalau dulu yang jadul pacarannya pakai SMS, sekarang sudah canggih, sudah bisa kirim-kiriman gambar. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Lebih mengerikan lagi kalau lebih parah daripada itu. Itu semuanya terjadi. Terjadi di dunia ini dengan yang namanya medsos tadi, media sosial, HP-HP dan segala macam. Semata-mata membuang waktu untuk perkara-perkara yang mubah. Itu saja sudah dianggap kurang tepat dalam pandangan syariat. Ngurusi HP untuk perkara yang mubah, lupa sama tarbiyah anak, lupa sama ngurusi anak, itu sudah enggak tepat dalam agama Islam ini. Apalagi ketika lebih daripada itu digunakan untuk perkara-perkara yang lebih parah daripada itu, tentu lebih haram lagi keadaannya. Maka gejala-gejala negatif ini harus diwaspadai oleh kita, khususnya Ahlu Sunnah Salafiyin, dan lebih khusus lagi dari kalangan Salafiyat. Wanita itu asasnya adalah di rumah. Wanita itu asasnya ialah as-sitr, tertutup, terbuka dan terekspos. Wanita itu pada asasnya harus menyelamatkan dirinya dari api neraka, dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Maka segala sesuatu yang membahayakan agama mereka, akhlak mereka dan segala macamnya harus diwaspadai. Mungkin ada yang bertanya, terus apa tidak boleh menggunakan HP? Apakah tidak boleh menggunakan media sosial? Islam ini agama yang sempurna. Semua perkara dibahas tuntas dalam Islam. Islam itu agama yang rahmah, yang mengerti kemaslahatan hamba-hamba Allah dan makhluknya. Secara fiqih islami, sesuatu itu ditinjau dari sisi maslahat dan madaratnya ada beberapa macam klasifikasi. Yang pertama ialah sesuatu itu yang sifatnya duniawiyah itu di dalamnya hanya ada kemadaratan murni. Yang ada adalah mafsadah khalisah, mafsadat yang murni. Maka ini jelas diharamkan dalam Islam. Haramkan dalam Islam. Yang kedua padanya ada mafsadatun rajihah, mafsadat yang lebih dominan, yang lebih banyak, sementara maslahatnya sangat kecil. Ini juga diharamkan dalam Islam. Alat-alat musik itu semuanya diharamkan dalam Islam. Ada lagi sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaatun khalisah, padanya ada kemanfaatan-kemanfaatan murni, maslahat murni, atau yang berikutnya maslahatun rajihah, padanya ada kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih dominan, ada mafsadatnya tapi kecil, yang ini pasti akan diizinkan, diperbolehkan dalam syariat. Tinggal poin yang berikutnya ialah sesuatu yang di dalamnya ada maslahatnya, ada madharatnya. Ada maslahatnya, ada madharatnya. Dui fungsi. Maka yang ini tergantung fungsinya, penggunaannya. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang maslahat, maka itu bagus. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang mafsadat, itu haram. Itu haram. Untuk yang namanya Facebook masuk dalam kerangka mafsadatun rajihah. Untuk Facebook itu masuknya dalam kerangka mafsadat yang paling dominan. Di sana kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Sehingga saya rasa tidak ada seorang salafi pun, seorang salafiyah pun berkecimpung dalam dunia Facebook. Saya rasa ini, kalau ada, dipertanyakan itu. Untuk HP, handphone-handphone dan semisalnya, itu memiliki dua fungsi. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Maka di sini ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan penggunaan handphone-handphone ini, supaya penggunaannya syar'i. Di antara ketentuannya ialah yang pertama digunakan untuk umur maslahiyah, syar'iyah, perkara-perkara maslahat syar'i. HP digunakan untuk SMS penyebaran taklim, dakwah ahlussunnati wal jamaah, merekam kajian-kajian asatidzah salafiyin, untuk merekam murattal-murattal dari qari ahlus sunnah supaya dia bisa mendengarkannya dimanapun dia ada, dengan tanpa membawa peralatan-peralatan yang lebih berat, atau perkara-perkara yang sifatnya mubah, telepon orang tua, telepon suami, telepon istri, telepon dan segala macamnya. Untuk perkara-perkara yang maslahat syar'i atau perkara-perkara yang mubah. Yang kedua, tidak sampai lupa waktu. Tidak melalaikan, itu bahasanya. Tidak sampai membuat kita lalai dari zikir kepada Allah. Tidak sampai kemudian membuat kita lupakan kewajiban, menerjang keharaman. Dan yang ketiga, itu merupakan kaidah umum, harus menerapkan padanya adab-adab syar'iyah, adab-adab syar'i terkait dengan masalah menggunakan handphone. Wanita dengan wanita saja, atau dengan mahramnya, laki-laki dengan laki-laki saja, atau dengan mahramnya, etika ketika telepon dan segala macamnya. Cukup banyak etika-etika Islam yang harus diperhatikan terkait dengan masalah penggunaan HP. Kalau sampai melanggar ketentuan-ketentuan tadi, maka peralatan tadi walaupun asalnya adalah mubah, itu bisa berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam Islam, dikarenakan sebagai wasilah perantara menuju perkara diharamkan dalam Islam. Melalaikan, meninggalkan yang wajib karenanya, menerjang yang haram karenanya, digunakan untuk perkara-perkara yang terlarang misalnya, maka itu berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam Islam. Nah, maka waspadai bahaya HP. waspadai bahaya medsos, media sosial. Yang saya tuju ini adalah yang sudah gede-gede, entah dari kalangan para akhwat atau para ummahat. Ini harus lebih kita waspadai ketika berkaitan dengan putra-putri kita, terkait dengan anak-anak kita. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik tidak akan pernah memberikan kebebasan kepada anaknya untuk pegang HP. Baik dia anak laki-laki atau dia anak perempuan. Kecuali kalau sudah dewasa dan memang memerlukannya, itu pun dikasih HP yang paling jadul. Sampai dikasih wejangan-wejangan, dikasih nasihat dan bimbingan-bimbingan supaya mereka bisa mempergunakannya, memberdayakannya untuk perkara-perkara yang kebaikan. Anak perempuan, selama tidak diperlukan yang namanya HP, jangan dikasih HP. Nanti dikasih HP kalau sudah berkeluarga, sudah punya suami, biasa sama suaminya. Ini membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat dari orang-orang tua masing-masing, baik dari kalangan bapaknya, dari kalangan ibunya. Di zaman sekarang ini yang namanya anak-anak yang baru gede, ABG-ABG, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu sangat cepat sekali meresap pengaruh dari luar. Dari luar. Gaya-gaya anak muda sekarang ini, baik yang laki ataupun yang perempuan, terutama yang perempuan-perempuan ini, itu kalau seandainya gak pakai cadar, kalau seandainya tidak di dalam rumah, itu genitnya itu mengalahkan orang genit yang di luar sana. Gayanya, tampilannya itu lebih, kalau orang sekarang lebih keren, lebih beken dibandingkan dengan yang di luar sana. Berhubung pakai cadar gak ada yang tahu, berhubung dalam rumahnya gak ada yang tahu. Bahasa-bahasa mereka lebih gaul dari orang tuanya. Istilah-istilah yang muncul di tengah-tengah mereka aneh-aneh. Orang tuh juga gak paham itu istilah apa. Yang semacam ini harus diwaspadai, harus diperhatikan baik-baik. Tanggung jawabnya orang tua, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Singkat pembahasan kita kali ini adalah kembali kepada khithah. Kembali pada khitah kita. Kita itu diciptakan di muka bumi ini bukan untuk ngurusi HP, bukan untuk ngurusi media sosial. Kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah dituntut untuk mubadarah, bersegera untuk beramal beribadah kepada Allah. Dituntut untuk musabaqah, lomba-lomba untuk perkara kebaikan, perkara ibadah kepada Allah, terutama yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang diancam dengan neraka sebagaimana kaum wanita. Itu harus betul-betul memperhatikan nasibnya di yaumul qiyamah nanti. Jangan terlenakan dan jangan berubah cara pandangnya dengan adanya media sosial yang ada ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa lebih menyadarkan kita akan bahaya laten media sosial yang disalahgunakan oleh banyak pihak. Dan semoga kita semuanya ingat kembali dan kembali kepada tujuan kita hidup di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan menumbuhkan semangat dan suasana ibadah dalam kehidupan kita, suasana talabul ilmi syar'i dalam kehidupan kita. Kita hanya menggunakan media-media tadi untuk perkara yang mubah atau untuk perkara-perkara dakwah ilallah, tidak lebih daripada itu, dengan tanpa melalaikan kita semua dari ibadah kepada atau dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, kalau ada nomor telepon atau SMS-nya Sarnil pun, apakah tidak mengapa? gimana bang, ngapain? Oh, jika gak ditanggapi karena ada kisah seorang istri ditelepon atau di SMS orang yang gak dikenal, lantas cemburu dikira suaminya punya istri lagi gak bilang-bilang, padahal hanya telepon nyasar, mohon penjelasannya. Nah itu tadi, ini tergantung orangnya. Kalau dia terkena virus HP, itu semua dia ladeni. SMS nyasar, SMS iseng, gak ada namanya, diladeni sama dia. Penasaran, siapa ini, siapa ini, siapa ini. Ada telepon nyasar, gak tahu nomornya siapa, asal diangkat. Itu orang-orang yang terkena virus HP. Anda sudah berpenyakit. Apalagi itu perempuan, HP-nya perempuan, nyasarnya itu ke HP perempuan, ke HP-nya seorang wanita salafiyah. Nggak tahu siapa yang ngirim SMS ini, siapa nomornya ini, diladeni. Salafiyahnya lagi kena virus ini. Ini harus disadari bahwasanya anti sedang terkena penyakit. Sangat bahaya itu. Terlalu banyak di luar sana kasus-kasus yang semacam ini, yang akhirnya terjatuh dalam perselingkuhan dan segala macamnya, mengerikan. Prinsipnya dikarenakan HP itu hanya untuk perkara-perkara kita yang sifatnya mubah dan segala macamnya, ketika tidak ada namanya, tidak ada identitasnya, jangan ditanggapi. Kita gak punya waktu panjang mengurusi yang semacam itu. Jangan tersibukkan waktu kamu hanya untuk perkara-perkara semacam ini. Apalagi kamu itu perempuan, wanita, nyasar kepada HP kamu, jangan dikubris. Kecuali kalau dia memberikan identitas, ini adalah fulan, bapakmu, kakakmu, adikmu, mahramnya kamu sendiri. Ini harus dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Yang laki-laki juga begitu. Ketika tidak ada namanya, maka jangan tersibukkan untuk meladeninya. Kita semuanya sudah punya pengalaman masing-masing terkait dengan masalah ini. Saya pribadi punya pengalaman yang paling bikin saya jengkel. Saya pikir, saya lihat nomornya kok nomor bagus. Ini biasanya ikhwan tanya-tanya ini biasanya, insyaallah. Saya angkat. Begitu saya angkat, ternyata suara perempuan. Jengkelnya tuh sampai dalam hati. Allahul musta'an. Sehingga itu sudah terjadi sekian kali, masing-masing sudah punya pengalaman, maka jangan sampai itu semua terjadi lagi kepada kita. Ketika tidak ada nama, biar yang butuh mereka, yang perlu mereka. Kalau perlu biarkan dia membawakan identitasnya. Kalau layak diambil, kalau layak diangkat maka diangkat, kalau tidak maka tidak. Barakallahu fiik. Afwan, anak ingin bertanya tentang grup WA yang adminnya adalah ikhwan dan anggota grupnya adalah akhwat. Enak iki ya. Enak enggak beresnya ini. Adminnya ikhwan, anggotanya akhwat. Itu nampung akhwat namanya itu. Mesti pakai nama enggak biasanya kalau ke admin itu? Paling enggak nomornya. Namanya Ummu Fulan daftar. Ummu Fulan. Namanya disimpan. Ummu Fulan. Itu fitnah yang sangat besar. Kerusakan yang sangat besar. Semata-mata ini. Perlu diketahui, di tempat anak, salafi masih asing. Dalam grup ini tidak ada obrolan. Dan admin hanya men-share postingan dan diambil dari grup-grup WA yang bermain salaf seperti SAS, Minhajul Anbiya, dan lain-lain. Harapan dibuat grup ini adalah semoga semakin banyak yang mengenal dakwah hak ini dan mempelajari ilmu sesuai dengan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan manhaj salafus saleh. Kalau seperti ini bagaimana? ini semata-mata alasan tok. Justru itu adalah lumbung fitnah. Laki-laki yang bersedia menjadi admin grup yang semacam ini, itu laki-laki yang sakit. Kalau dia betul-betul seorang salafi, tidak bakal mau menerima ini semuanya. Alasan tahun sekon dakwah Ustaz, saya enggak macam-macam kok Ustaz, saya tidak ini enggak itu, saya sekedar men-share saja. Kopas dari WA ini, bukan masalah kopas-kopasnya itu. Yang jadi masalah grupnya kamu ini siapa? Ini grupnya perempuan, grupnya para akhwat, wah kamunya laki-laki. Allahul musta'an. Itu fitnah yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kamu kira setan tidak bermain? Setan itu mainnya sangat halus. Atas nama dakwah, atas nama penyebaran dan segala macamnya di saya. Ketika ada laporan-laporan, oh itu ukhti fulan itu tidak dapat gitu, tolong ditegur. Ya ukhti, alasannya dakwah. Akhirnya terjadi apa yang tidak diinginkan. Barakallahu fiik. Sepengetahuan saya, insya Allah tidak ada dari kalangan salafiyin yang memiliki grup WhatsApp, WA dengan model semacam ini. Dari kalangan ikhwaniyin mungkin, harakiyin mungkin, hizbiyin mungkin, salafiyin saya yakin tidak ada yang semacam itu. Barakallahu fiik. والله تعالى أعلم بالصواب. Masyaallah, satu woi tanya ini. Terakhir ya. Jangan banyak-banyak pertanyaan terakhir. Bismillah, saya mau tanya Ustaz. Dulu sebelum saya belajar salafi, saya bertunangan dengan seseorang laki-laki. Kami kenalan di Facebook. Facebook. Tapi setelah saya mulai belajar salafi, seiring berjalannya waktu, saya mulai tidak srek dan ingin membatalkannya karena laki-laki itu orang awam dan mulai banyak perbedaan pendapat. Tapi orang tua saya tidak memperbolehkan untuk membatalkan karena takut ini sebuah wujud kezaliman karena akan menyakiti pihak lain. Mungkin juga karena takut malu. Padahal bapak saya rutin datang taklim ba'dal maghrib di salah satu ma'adi Sewon dan aturan bapak saya mengerti tentang ilmunya. Tapi ternyata malah bapak saya marah-marah dengan saya, bahkan mengecam dan mengancam kalau saya sampai membatalkannya, bapak dan ibu saya tidak mau lagi mengurusi saya dan tidak akan memintai hubungan saya dengan calon suami pilihan saya nanti. Dan semenjak itu sampai sekarang hubungan saya dengan orang tua saya merenggang. Kami jarang ngobrol lagi, bahkan saling tegur pun tidak. Bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya, apakah saya harus menuruti dan melanjutkan hubungan saya sedangkan saya sudah enggak lagi mencintai dan ingin mencari suami yang lebih soleh, yang lebih mengerti agama yang syar'i, ataukah saya tetap melanjutkan karena wujud bakti saya kepada orang tua saya? Akan tidak malu, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ini akibat Facebook. Nah itu, akhirnya secara bab pernikahannya pun kayak mencari jodoh di pinggir jalan. Saya mohon maaf, bahasa saya agak sedikit kasar dikarenakan memang kerusakannya luar biasa. Itu modelnya sama kayak orang yang ketemu di pinggir jalan, kenalan, sudah diajak, ya Allah, tunangan. Tidak ngerti itu orang yang soleh, orang yang punya agama, orang yang punya akhlak, yang punya manhaj atau tidak. Ya, dimaklumi dulu masih awam. Tapi itu akibat Facebook. Terkait dengan solusi yang ada, jelas kalau masih demikian keadaan laki-laki itu, laki-laki yang awam, bukan laki-laki yang bermain salaf, apalagi banyak perbedaan pendapat dan semisalnya, tetap batalkan tunangan itu. Apalagi masih tunangan, belum akdu nikah. Batalkan, tapi perlu proses. Tidak langsung. Proses pertama ialah kembalikan dulu hubungan baik dengan orang tua. Langkahnya, tunjukkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Tidak perlu mengungkit-ungkit dulu masalah ini. Tidak perlu mengungkit-ungkit masalah pertunangan atau masalah calon suami yang baru. Itu anggap enggak ada apa-apa sudah. Sehingga langkahnya, perbaiki hubungan dengan orang tua. Langsung secara amaliyah, enggak usah banyak bicara. Langsung wujudkan baktimu, kamu mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, membantu mereka, menyenangkan hati mereka, mengambil hati mereka, sampai betul-betul mereka tuh clear. Yang tadinya renggang, normal kembali. Dan ini yang harus aktif adalah anaknya. Jangan segan-segan untuk memohon maaf kepada orang tua. Ingat, dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Begitu kondisinya insya Allah clear, sudah mulai bagus, ngobrolnya kembali terwujud, santai sama orang tua dan segala macamnya, pelan-pelan memberikan masukan. Masukannya bukan dengan langsung to the point menyalahkan orang tua terkait dengan calon tadi itu, tapi berikan masukan-masukan terkait dengan tujuan pernikahan, tujuan rumah tangga. Menikah enggak cuma sekali dua, enggak cuma sehari dua hari, sepekan dua pekan, itu selama-lamanya. Pernikahan itu bukan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tapi terkait dengan anak-anaknya nanti dan segala macam. Terangkan bagaimana Islam menjelaskan harus wanita dicari empat perkara, dipentingkan agamanya, laki-laki dipentingkan akhlaknya, agama dan segala macam. Terus diperkuat, walaupun bapaknya kamu talim tiap hari, dia di sini menggunakan perasaan. Jangan membahas ini permasalahan, tapi yang dibahas terkait dengan sisi kaidah syariahnya, bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan masalah pernikahan. Sampai supaya dia paham bagaimana pentingnya mencari suami yang soleh, pentingnya mencari istri yang solehah. Baru kemudian ketika sudah menyadari dengan baik, sampaikan dengan bagus-bagus. Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena saya tidak bakti kepada bapak ibu. Saya tidak mau menerima pinangan dia dikarenakan dia tidak sesuai dengan kriteria Islam yang saya inginkan. Ketika dibatalkan karena alasan seperti itu syar'i. Itu bukan mendzalimi orang lain. Bukan masalah malu atau tidak malunya. Kecuali kalau laki-laki tadi berubah dia. Bagus, makin bagus, soleh, mengerti ilmu, mengerti salaf. Lanjutkan, tidak, ganti yang lain. Sehingga sekarang langkah pertama adalah pulihkan hubungan kamu dengan orang tua kamu. Tunjukkan bakti kamu kepada mereka. Ketika sudah normal kembali suasananya, baru berikan masukan-masukan yang terbaik, keterangan yang terbagus, supaya orang tua tadi faham, supaya bisa membatalkan rencana tadi dan dijadikan calon suami yang lain yang soleh insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi kemudahan kepada urusan nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila terlalu panjang. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.